Nah, sebelum melanjutkan pertanyaan lagi. Nah, Abdurrahman. Ini yang kita baca kitab apa? Sahih Bukhari. Judulnya apa Sahih Bukhari? Nah, enggak. Belum tahu. Tuh lihatnya. Antum siapa? Siapa namanya? Mas Muk. Hah? Bani. Bani Man. Apa judulnya? Biar yang lain dengar. Tulis, yang enggak punya kitab tulis judulnya. Baca. Yang keras biar baca yang lain. Irfa Saud. Al-Jami' tulis. Yang enggak punya buku tulis. Al-Jami'. Terus Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi Wa Sunanihi Wa Ayyamihi Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Ini empat sifat. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Al-Jami' yani yang mencakup banyak masalah, mencakup banyak perkara bab-bab agama. Al-Jami' Al-Musnad yang sampai kepada Rasulullah dengan sanad. As-Sahih khusus yang riwayatnya sahih saja, enggak ada yang dhaif. Al-Mukhtasar yang ringkas, karena beliau punya kitab, punya hadis yang banyak, ya ratusan ribu yang beliau hafal. Cuma di sini hanya sekitar 4.000 sekian. Makanya Al-Mukhtasar. Ya, empat ya, jangan lupa nanti berapa. Al-Jami', Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari urusan-urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi, dan sunan, tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyamihi. Ya, min umuri Rasulullah wa sunanihi. Wa ayyamihi. Ayyam yani hari-hari beliau, perjalanan hidup beliau, diantaranya sirah, perjalanan perang dan lain-lain. Ya, nah ini judulnya Sahih Al-Bukhari. Ya, terkenalnya Sahih Al-Bukhari. Tapi sesungguhnya judulnya seperti itu. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Min umuri Rasulullah sallam sunanihi wa ayyamihi. Baik, lanjutkan. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa ibn Ismail. Musa ibn Ismail telah mengabarkan kepada kami rawi yang bernama Musa bin Ismail. Musa bin Ismail Al-Minqari. Al-Minqari. Mim nun qaf ra ya. Al-Minqari. Abu Salamah At-Tabuzaki. Abu Salamah At-Tabuzaki. Ya, kunyahnya siapa? Abu Salamah At-Tabuzaki. Beliau juga dikenal dengan kunyah tersebut. Abu Salamah At-Tabuzaki. Thiqatun Sabtun. Derajatnya Thiqah Sabt. Thiqatun Sabtun. akhraja lahu al-jama'ah atau al-ashab, ashabul kutub as-sittah. Ya. Derajat ta'dil keberapa ini? Nah, Rahman. Hah? Dua. Karena mukarrar. Karena ada takrir atau pengulangan. Fiqatun sabtun. Baik, jadi guru al-Imam al-Bukhari fiqatun sabtun. Qala haddatsana Abu Awanah. Haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah ini kunyah. Siapa namanya Abu Awanah? Namanya Wadhah. Wadhah. Wau dhad panjang, mamdudah. Kemudian ha. Wadhah. Ibn Abdullah Al-Yashkuri. Wadhah. Ibn Abdullah Al-Yashkuri. Masyhurun bi kunyati. Beliau masyhur dengan kunyah. Jadi lebih banyak disebut dengan kunyah. Jarang sekali disebut dengan nama. Lebih dikenal dengan kunyah. Iya. Baik. Wadhah bin Abdullah Al-Yashkuri juga thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun, terpercaya dan kokoh. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Apa ramznya al-jama'ah? Nah, Ibrahim. Ain. Al-jama'ah. Baik. Qala haddatsana Musa ibn Abi Aisyah. Qala haddatsana Musa ibn Abi Aisyah. Musa ibnu Abi Aisyah. Abu Aisyah siapa? Di sini la yu'raf lahu ismun, nama yang tidak diketahui, wallahu a'lam. Sehingga ma'ruf dengan sebutan begitu. Musa ibnu Abi Aisyah. Apa derajatnya? Fiqatun 'abidun. Fiqatun 'abid. Fiqah, terpercaya, 'abid dan ahli ibadah. Fiqatun 'abid. أخرج له الجماعة أتوا أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد بن جبير. قال حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير beliau seorang تابعين, تابعي مشهور. Ya. Tilmidz Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau derajatnya di sini fiqatun sabtun faqih. Fiqatun sabtun faqihun. Ya, terpercaya, kokoh dan ahli fikih. Dan juga banyak tafsir beliau karena beliau murid Abdullah bin Abbas. Sehingga kalau antum buka kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, maka antum akan sering dapati nama Sa'id bin Jubair dalam menafsirkan ayat, karena beliau ahli tafsir murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Beliau rahimahullah meninggal ya cukup muda, belum berumur tua, di bawah 50 tahun. Saya belum tahu persis berapa umurnya, tapi disebutkan masih di bawah 50 tahun. Dan termasuk peristiwa yang cukup penting, beliau meninggal dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya, mungkin pernah dengar nama Hajjaj bin Yusuf? Pernah dengar, Omar? Nah, seorang yang sangat kejam, yaitu disebutkan bahwa beliaulah Al-Mubir, seorang pembinasa, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, termasuk di antara sikap kejamnya Hajjaj bin Yusuf, beliau membunuh di antaranya sebagian ulama seperti ini, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Ya. Baik. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas An Ibn Abbas, rahmat, siapa namanya Abdullah? Siapa namanya Ibn Abbas? Antum. Siapa? Abdullah. Ya, Abdullah bin Abbas. Beliau termasuk sahabat muda atau sahabat kecil ya, golongan sigharus sahabat. Lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. Ibn Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ya, jadi Nabi di Madinah beliau masih anak-anak. Ya, masih balita. Baik. Namun beliau rahimahullah taala Allah karuniai kecerdasan yang luar biasa. Bahkan sampai dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seandainya Ibn Abbas itu seumur dengan kita-kita, ya, law adraka asnanana, kata Umar, seandainya umur Ibn Abbas itu seperti umur-umur kita, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi dia. Atau yang semakna dengan itu, ma'asyarahu ahad, atau yang ma'asyarahu ahad, atau seperti kata-kata itu, saya kurang hafal, tapi maknanya bahwa seandainya Ibn Abbas seumuran dengan kita-kita, maka tidak ada yang menandinginya seorang pun dari kami. Ya. Nah, ini pengakuan dari Umar radhiyallahu anhu tentang kecerdasan Abdullah bin Abbas. Dan beliau bukan hanya cerdas, tapi semangat belajar, ya, rela menghinakan diri, bahkan ya menghinakan diri, kita katakan bukan rela lelah, letih, capek, bukan, tapi rela menghinakan diri untuk belajar. Contohnya apa? Ya, bin Abbas itu dari sisi nasab, bukankah beliau termasuk keluarga Nabi? Ya. Beliau kan anak paman Rasulullah. Nasabnya masih sangat, atau bukan masih, jelas nasabnya sangat tinggi. Memperoleh ketinggian nasab dan yakni apa? Kedekatannya dengan Rasulullah macam-macam. Tapi beliau pernah suatu saat dalam rangka belajar mendatangi rumah salah seorang sahabat yang sepuh, yang lebih, yang jelas tua dan berilmu, dan beliau menunggu di depan pintunya. Nanti tunggu keluar, baru akan ditemui, kemudian belajar bertanya masalah-masalah agama. Bagaimana menunggunya itu? Ya, sampai beliau rela tidur di depan rumah itu di tanah. Ya. Ini artinya apa? tadi sampai menghinakan diri. Kalau dilihat dari nasabnya, oh enggak pantas. Orang bilang seperti itu ya. Bahkan sahabat itu sendiri yang ditunggui ya, sangat terheran, kenapa engkau seperti ini? Cukup engkau memerintahkan seseorang atau aku yang datang kepadamu. Tapi Ibnu Abbas tidak melakukan itu. Ibnu Abbas rela sampai menghinakan diri seperti itu demi mendapatkan ilmu. Nah, sehingga pantas sekali beliau Allah Azza wa Jal angkat sampai seperti itu. Ya. Itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pernah juga suatu kejadian ketika masa remajanya. Menginjak masa remaja, beliau mengatakan kepada temannya, temannya ini orang dari Ansar, Ibnu Abbas kan tergolong muhajirin Quraisy. Temannya dari Ansar. Maka Ibnu Abbas mengajak, ayo kita belajar, belajar bareng-bareng. Mana? Ya, itu ke sahabat-sahabat Nabi yang sudah sepuh, kita belajar di sana. Dari satu sahabat pindah ke sahabat yang lain. Nah, kata orang Ansar, temannya, wahai Ibnu Abbas, siapa yang membutuhkan kamu? Kita ini siapa? Masih muda-muda begini, siapa yang butuh sama kita? Itu yang tua-tua masih banyak. Akhirnya Ibnu Abbas berangkat sendiri. Temannya tidak mau, ya sudah, saya berangkat sendiri. Beliau akhirnya dengan semangat belajar, mengambil dari sahabat-sahabat yang sudah sepuh, dari satu sahabat ke sahabat yang lain, dan termasuk banyak mengambil ilmu dari Umar radhiyallahu anhu. Ya. Sampai sekian lama berjalan, sampai pada akhirnya Ibnu Abbas lama-kelamaan berumur. Nah, ketika sudah semakin berumur, keadaan berubah. Akhirnya sekarang Ibnu Abbas yang dikerumuni orang menjadi sumber ilmu. Ya, orang-orang bertanya kepada beliau, minta fatwa kepada beliau. Bagaimana teman yang tadi? Teman yang tadi akhirnya melihat, loh, sekarang Ibnu Abbas yang jadi tempat pertanyaan orang. Baru temannya dari sahabat Ansar tadi menyadari. Ya, menyadari. Dan ingat apa yang dulu pernah yaitu Ibnu Abbas mengajak dia belajar. Akhirnya apa komentar beliau? Kana hadzal fata aqal minni. Kana hadzal fata aqala minni. Ternyata anak muda itu jauh lebih mengerti daripada saya. Pikirannya lebih jauh, lebih panjang, ya kan? Betul, memang dulu enggak dibutuhkan orang ketika para sahabat sepuh masih ada. Tapi satu demi satu, Umar meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal terus, Ibnu Mas'ud meninggal. Saatnya berubah generasi yang muda jadi tua. Ketika itulah mereka berperan mengambil alih peran orang-orang tua tersebut. Nah, akhirnya si sahabat Ansar tadi yang diajak, sudah, dia enggak jadi ulama seperti Ibnu Abbas. Nah, inilah manfaat daripada talabul ilm. Itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya beliau saking berilmunya, ya, Ibnu Hajar rahimahullah dalam biografinya itu, dalam Taqribut Tahdzib mengatakan, fakan yusamma al-bahru wal-habru di si'ati ilmihi. Fakana yusamma al-bahru wal-habr li si'ati ilmihi. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dijuluki al-bahr. Apa al-bahr? Apa artinya bahr? Apa? Untuk sama lain? Hah? Abdul Latif, apa al-bahr? Laut. bukan lagi kolam tapi laut, ya, al-bahar. Kalau kolam apa? Berarti apa bahasa Arabnya kolam? Masbah. Masbah kolam renang itu masbah. Kalau kolam saja, apa Riza? Hah? Apa? Wadi. Wadi itu itu kolam yang panjang sekali itu, kalau ada airnya. Sungai kering itu namanya wadi. Ya. Yeah. Nah, siapa sambungnya Tulatif, Agung, sebelah kiri. Siapa namanya? Kutefa? Nggak dengar. Firman, apa kolam? Nggak tahu. Ya, birka. Al-birka, kolam. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu anhu bukan bahr, bukan bukan apa birkah, bukan buhairah. Buhairah apa buhairah? Ada salah namanya? Hah? Salman. Buhairah apa? Bahar laut. Buhairah laut kecil, yaitu danau. Nah, danau buhairah. Jadi Ibn Abbas sukanya bukan birkah, bukan buhairah, tapi bahar. Atau al-hadr. Al-hadr artinya ulama, alim. Ya, alim, al-hadr. Atau wallahu alam, seingat saya pun ada yang membaca dengan al-hibr. Kalau al-hibr tinta, ya, tinta ilmu. Nah, julukan-julukan ini kenapa di sematkan atau ditempelkan ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu li si'ati ilmihi, karena luasnya ilmu beliau, ya, karena luasnya ilmu beliau rahimahullah radhiyallahu anhu, ya, luasnya ilmu beliau radhiyallahu anhu. Ya, imamul mufassirin, imamnya ahli tafsir, dan didoakan Rasulullah SAW, dan ini mungkin juga salah satu sebab luasnya ilmu beliau. Apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu at-tafsir. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama dan ajarilah dia tafsir. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu at-tafsir. Ya, yeah. Di sini ada suatu istilah dalam ilmu hadis dan ilmu fikih, ya. Beliau ini termasuk disebut salah satu dari al-abadilah. Pernah dengar istilah itu? Al-abadilah. Nah, Ibrahim, yang ini. Pernah dengar? Nah, abadilah al-arba'ah. Apa maksudnya, Ibrahim? Ya, abadilah, yakni Abdullah Abdullah, ya. Jadi abadilah. Jadi beberapa sahabat yang namanya Abdullah, tapi mereka punya keistimewaan khusus disebut dengan istilah ini. Kalau sekedar nama Abdullah banyak, tapi ini ada istilah khusus untuk orang-orang khusus. Kebetulan namanya Abdullah semua. Nah, 4 orang dari sahabat disebut dengan istilah al-abadilah al-arba'ah min fuqaha'i as-sahabah. Al-abadilah al-arba'ah min fuqaha'i as-sahabah. Ya. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang ketiga siapa? Abdullah ibnu siapa? Ulun tahu enggak? Saya ingat nama sahabat Abdullah bin nah, bukan. Yang lain Abdullah ibn Zubair. Yang ketiga Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Siapa lagi yang namanya Abdullah dari sahabat? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan al-abadilah al-arba'ah min as-sahabah, min fuqaha as-sahabah, dari para ahli fikihnya sahabat. Tadi disebut Abdullah bin Mas'ud. Kita katakan tidak. Kenapa? Ya begitulah. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya qila li Ahmad wa Abdullah bin Mas'ud qala la. Ya. Tidak, beliau bukan termasuk istilah al-abadilah. Kenapa? Disebutkan oleh ulama yang lain, kalau tidak salah al-Baihaqi menyebutkan bahwa karena usianya, ya, Abdullah bin Mas'ud termasuk sesepuhnya sahabat, sementara empat yang tidak kita sebutkan itu termasuk semuanya sigharus sahabat, sahabat-sahabat muda semua. Ya, Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Abdullah bin Zubair, ada yang ingat? Kayaknya pernah kita sebutkan ya. Kapan lahirnya Abdullah bin Zubair? Ada yang ingat nama Abdullah bin Zubair? Ya, siapa? Nain? Di hari berapa? Pernah disebut Abdullah bin Zubair? Hadis pertama. Nah, di sana ada siapa? Abdullah bin Zubair. Nah, disitulah kita sebut sahabat Abdullah bin Zubair. Kita nyebut kelahirannya tahun berapa? Siapa yang tahu? Irfa, ya dah. Naam, awwalu mauludin ba'dal hijrah. Pertama kali yang lahir setelah hijrahnya Nabi di Madinah beliau, Abdullah bin Zubair. Ya, awwalu mauludin ba'dal hijrah. Jadi sama Ibn Abbas hanya selisih 3 tahun kalau begitu, ya kan? Berarti mereka ini memang generasi sigharu as-sahabah. Sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat kecil. Begitu juga yang berikutnya tadi Abdullah bin Amr bin Al-As, yang sahabat tuanya adalah Amr bin Al-As. Baik. Begitu pula Abdullah bin Umar, yang sahabat tuanya ya Umarnya. Abdullah termasuk kecil. Persisnya lahirnya Allah alam, tapi mereka semua adalah kalangan sigharu as-sahabah. Makanya Abdullah bin Mas'ud enggak masuk ke istilah al-abadilah al-arba'ah. Kenapa? Karena likibari sinnihi, karena umurnya sudah tua, termasuk sesepuhnya sahabat. Baik, kita masuk ke matan hadis ini. An Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala. Dari Ibn Abbas dalam tafsir firman Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka, jangan kau gerakkan dengannya lisanmu, yakni dengan wahyu membaca Al-Quran, jangan kau gerakkan dengannya lisanmu, lita'jalabi, agar atau untuk engkau bersegera menghafalnya. Yakni dulu Nabi SAW ketika dapat wahyu, Jibril menyampaikan wahyu, beliau segera menirukan, ya kan, supaya enggak lupa, ya pengen ingat. Disampaikan wahyu, jangan sampai wahyu itu terlupakan, beliau menggerakkan lisannya, ingin segera menghafalnya. Maka turun ayat ini. Disebutkan Kana Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzil syiddatan. Adalah Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzil. Yu'aliju itu artinya melakukan sesuatu dengan susah payah. Alaja yu'aliju pada asalnya maknanya melakukan sesuatu dengan payah. Ya, yu'aliju. Yu'aliju minat tanzil syiddah. Beliau melakukan dengan susah payah minat tanzil. Tanzil yakni Al-Quran yang diturunkan maksudnya. Syiddah yakni berat. Jadi karena ayat yang diturunkan beliau melakukan dengan berat untuk menghafalnya, segera menghafal, menggerakkan lidahnya, apa, dua bibirnya. Wa kana mimma yuharriku syafadaih. Dan di antara yang ini beliau gerakkan dua bibirnya, beliau gerakkan untuk apa? Untuk membaca, untuk menghafal. Fa kana Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, fa ana uharrikuhuma, saya juga akan menggerakkan dua bibir itu. Lakum, untuk kalian, saya contohkan kepada kalian. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma, sebagaimana dulu Rasulullah juga apa, menggerakkan dua bibir itu. Nah, ini saya mencontohkan kepada kalian. Dulu Rasulullah begini, kemudian saya contohkan kepada kalian seperti ini. Qala Sa'id, kemudian Sa'id bin Jubair, Sa'id yakni siapa tadi? Sa'id bin Jubair. Qala Sa'id, ana uharrikuhuma, aku juga menggerakkan dua bibir itu. Kama ra'aitu Ibnu Abbas, ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma, sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas menggerakkan dua bibirnya. Faharraka syafatai, maka beliau juga menggerakkan dua bibirnya. Ya. Nah, ini dilakukan oleh Sa'id bin Abbas mencontoh Sa'id bin Jubair mencontoh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad yang seperti ini disebut apa? Ya, yang belajar mustalah. Ya, musalsal. Ini namanya musalsal. Banyak hadis yang musalsal seperti ini, tapi jarang sampai sepanjang sanad, ya. Ya, mungkin dua sanad, tiga sanad, atau tiga tabaqah, empat tabaqah mungkin. Ini cuma dari Rasulullah bin Abbas, kemudian Sa'id bin Jubair. Selebihnya sudah enggak melakukan lagi. Ya, tapi yang lain kadang lebih sampai panjang. Ya. Tapi jarang sekali sampai akhir sanad dengan musalsal. Berarti ini musalsal bitahriki syafatai. Faharraka syafataihi fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. La tuharrik bihi lisanak, jangan engkau gerakkan dengannya lisanmu. Litajala bih, untuk engkau segera bersegera dengannya menghafalnya. Inna 'alaina jam'ahu, sesungguhnya kabilah yang akan mengumpulkannya. Yani membuat Nabi hafal, terkumpul dalam dadanya. Wa Qur'anah, dan bacaannya. Apa tafsirannya? Qala. Nah, ini tafsirannya. Ayatnya itu tafsirannya dari Ibn Abbas, jam'ahu, jam'uhu lahu fi sadrika. Inna 'alaina jam'ahu, kamilah yang akan mengumpulkannya, yani jam'ahu. Jam'uhu atau jam'ahu lahu atau jam'uhu lahu fi sadrik. Mengumpulkannya dalam dadamu, yakni terkumpulkan ayat-ayat tersebut dalam dada Rasulullah SAW sehingga hafal, sehingga Nabi SAW walaupun tanpa menghafal beliau langsung sudah hafal, ya, dengar satu kali dari Jibril langsung hafal. Allah Azza wa Jal memberikan karunia seperti itu kepada Rasulullah SAW sehingga enggak perlu mengulang-ulang berusaha untuk menghafalnya. Wa taqra'uhu wa Qur'anah, yakni wa taqra'uhu, dan kamu bisa membacanya, terkumpul dalam dadamu, kemudian kamu pun bisa membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, dan apabila kami membacakannya maka ikutilah bacaannya. Qala artinya fastami' lahu, ikutilah. Fattabi' di sini ikuti bukan untuk menirukan, ya. Fattabi' ikuti bukan untuk apa? Menirukan. Tapi istami' lahu, dengarkan. Wa ansit, sama artinya dengarkan. Thumma inna alaina bayana, kemudian sesungguhnya alaina, atas kamilah, bayana, keterangannya. Thumma inna alaina bayana. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, setelah itu, idza ta'u Jibril, bila datang kepada beliau Jibril, istama'a, beliau mendengarkan. Fa idzan talaqa Jibril, kalau Jibril intalaqa, pergi, qara'a, qara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi sudah bisa membacanya. Kama qara'ahu, sebagaimana Jibril membacanya. Ya, jadi begitulah, ketika datang malaikat Jibril membacakan ayat, maka nabi hanya bertugas mendengarkan, dan setelah Jibril pergi nabi sudah bisa membacanya, hafal. Nah, itu makna inna 'alaina jama'ahu wa qur'ana. Kamilah yang akan mengumpulkannya di dadamu, dan kamu akan membacanya dan bacaannya, sehingga kamu bisa membacanya nanti. Ya. Nah, ini salah satu tata cara penyampaian wahyu dari Rasulullah, dari sahabat Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu hadis lagi. Qala haddatsana Abdan. Qala haddatsana Abdan. Abdan ini adalah laqab. Ini bukan nama. Laqab adalah apa? Julukan. Laqab adalah julukan. Nah. Siapa namanya? Namanya Abdullah ibn Uthman ibn Jabalah. Namanya Abdullah ibn Uthman ibn Jabalah. Julukannya Abdan. Al-Mulaqab bi Abdan. Al-Ataki al-Marwazi. Al-Ataki al-Marwazi. Al-Ataki al-Marwazi. Derajatnya Fiqatun Hafiz. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود ترمذي مسلم بخاري مسلم أبو داود ترمذي نسائي تاء نعم هذه أبو داود دال Bukhari kha Muslim min. Qala akhbarana Abdullah. Nah, siapa ini Abdullah? Siapa Abdullah? Padahal yang namanya Abdullah banyak sekali. Lantung buka Taqribu Tahdzib, yang namanya Abdullah, aduh, sudah berapa lembar rawi yang namanya Abdullah, sama rawi yang namanya Muhammad paling banyak. Nah, ini siapa Abdullah, yang mana Abdullah, siapa ini? Nah, ini kemarin disebut, kalau nama saja disebut Muhmal. Ya, Abdullah Muhmal. Siapa ibn siapa? Nah, di sini akhbarana Abdullah yani ibn al-Mubarak al-Marwazi. Nah. Jadi di antara yang membantu menentukan bahwa ini Abdullah al-Marwazi sama-sama apa? Al-Marwazi. Tadi Abdan Abdullah bin Utsman al-Ataki apa? Al-Marwazi. Abdullah bin Mubarak juga al-Marwazi. Nah, ini salah satu pendukung bahwa itulah yang dimaksud, yaitu Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Ya, tentunya untuk lebih pasti ya kita melihat ke syarah. Seperti ini kita lihat misalnya ya, tentunya Fathul Bari karya Ibnu Hajar rahimahullah. Atau kalau ternyata enggak disebut ya kita melihat ke guru para rawi dan murid para rawi. Misalnya kita enggak tahu ini Abdullah siapa. Ya. Misalnya di syarah enggak disebut. Antum lihat di biografi yang namanya Abdan tadi, yang lakopnya Abdan, Abdullah bin Utsman, lihat guru-gurunya siapa saja, akan disebut di sana. Ya. Rawa'an biasanya begitu kalau menyebut guru itu. Ya, rawa'an, dia meriwayatkan dari fulan fulan fulan fulan fulan fulan, sebut siapa saja yang namanya Abdullah dari guru-guru dia. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, antum lihat juga di sini kalau Abdullah yang dipersoalkan, antum melihat berarti di atasnya Yunus. Nah, Yunus siapa murid-muridnya Yunus? Nah, rawa anhu, meriwayatkan dari Yunus fulan fulan fulan fulan fulan Abdullah. Ketika nanti ketemu, oh ini ternyata Abdan meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak. Dari murid-muridnya Yunus juga ada Abdullah bin Mubarak. Oh, berarti di sini siapa? Abdullah ibn al-Mubarak. Begitu cara menentukan siapakah Abdullah. Soalnya kalau kita enggak tahu siapa dia, yang namanya Abdullah, ada yang thiqah, ada yang dhaif, ya kan? Kalau kita anggap thiqah ternyata dhaif, akhirnya kita mensahihkan hadis padahal dhaif. Kalau kita menganggap dhaif ternyata dia thiqah, berarti kita mendhaifkan hadis padahal hadisnya sahih. Nah, makanya inilah yakni juhud para ulama hadis, upaya para ulama hadis rahimahumullah dan jasa mereka dalam mentashih atau tadhif hadis. Nah, seperti itu bukan hal yang mudah, harus buka banyak buku. Ya. Baik, jadi kesimpulannya Abdullah di sini adalah siapa? Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi. Beliau ini juga termasuk yang luar biasa disebutnya Amirul, salah satu ulama menyebutnya Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, ini julukan yang masya Allah sudah. Amirul Mukminin itu kan pimpinan, ya kan? Umar Amirul Mukminin. Sejak itu sebutan Amirul Mukminin untuk para khalifah muslimin, Umar, Utsman dan seterusnya. Nah, ketika ada ulama besar dalam ilmu hadis, akhirnya disebut juga dengan Amirul Mukminin fil hadis. Nah, beliau termasuk ya, ada sekian ulama besar disebut Amirul Mukminin fil hadis sampai dikumpulkan dalam bait syair Umaraul Mukminin fil hadis. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, dikumpulkan. Ini diantaranya Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis. Ibn Hajar juga menyebutkan beliau thiqatun sabtun. Ya, thiqatun sabtun faqihun. Berapa labelnya? Thiqatun sabtun faqihun alimun jawadun mujahidun. Berapa? 6 sudah. Ya. Thiqatun sabtun faqihun ahli fikih alimun berilmu, sangat berilmu. Jawadun, sangat dermawan. Faqihun, ahli fikih. 6. Kemudian beliau katakan, jumi'at fihi khisalul khair, terkumpul padanya apa, pokok-pokok kebaikan. Ya, jumi'at fihi khisalul khair. Jumi'at fihi khisalul khair, terkumpul pada beliau banyak kebaikan. Jadi bukan hanya ilmu hadis menguasai, fikih pun menguasai, bukan hanya itu, sampai beliau mujahid, jawad, sangat dermawan dan sangat, dan bahkan seorang mujahid fi sabilillah. Inilah Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Akhraja lahu al-Jama'ah. Qala akhbarana Yunus, Yunus bin Yazid al-Aili, ani Zuhri. Zuhri juga sudah kita sebut kemarin. Muhammad ibn Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Syihab Az-Zuhri. Ya. Min sigar at-tabi'in. Ha wa haddathana Bishr bin Muhammad. Ha. Ha ini singkatan, ya. Ha ini singkatan. Ha ini maknanya tahwil. Ha singkatan dari tahwil, pemindahan. Jadi pemindahan ke sanad yang lain. Ya. Jadi Al-Bukhari sekarang menyebut guru yang lain. Wa haddatsana, yakni Al-Bukhari mengatakan wa haddatsana, dan mengabarkan kepada kami Bishr bin Muhammad. Ini berarti guru Al-Imam Al-Bukhari yang kedua. Guru Al-Imam Bukhari yang pertama siapa? Abdan, Abdullah bin Utsman. Guru Al-Bukhari yang kedua Bishr bin Muhammad. Ini pindah ke sanad yang kedua. Qala akhbarana Abdullah, yakni Ibnu Mubarak, sama. Jadi mengambil dari Abdullah bin Mubarak dua orang, Abdan dan Bishr bin Muhammad. Ya. Qala akhbarana Abdullah bin Mubarak, qala akhbarana Yunus bin Yazid al-Aili wa Ma'mar. Nah. Ani Zuhri. Nah, ini jadi Ma'mar dan Yunus dua-duanya mengambil dari Az-Zuhri. Ani Zuhri nahwahu. Ya. Dari Zuhri nahwahu, yang semakna dengan itu. Jadi di sini maknanya, kata nahwahu di sini yang semakna dengannya. Berarti sanad yang pertama, sanad Yunus dari Zuhri, itu secara lafaz disampaikan Bukhari. Sanad yang kedua, yang dari Yunus dari Ma'mar, yang dari Ma'mar ini hanya lafaznya berbeda sedikit dalam maknanya, ya. Lafaznya pakai puja Yunus, yang Ma'mar ada sedikit perbedaan lafaz, jadi maknanya sama. Nahwahu, makanya disebut nahwahu. Qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah, Ubaidullah bin Abdullah. Ya. Ini Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah Al-Hudali bin Mas'ud Al-Hudali. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali. Siqatun sabtun. Siqatun faqihun sabtun. Siqatun faqihun sabtun. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali. Akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sittah. عن ابن عباس دار عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس beliau أجود الناس manusia yang paling dermawan وكان أجود ما يكون dan adalah beliau paling dermawannya في رمضان di bulan رمضان حين يلقاه جبريل ketika جبريل berjumpa dengan beliau. Jadi beliau alaihissalam orang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan saat Jibril menemui beliau. Wa kana yalqau fi kulli lailatin min Ramadan, dan adalah Jibril menjumpai Rasulullah di tiap malam dari bulan Ramadan. Fa yudarisuhu al-Qur'an, maka beliau yudarisuhu, yakni mempelajarkan Al-Quran kepadanya, membelajarkan Al-Quran kepada beliau. Yang ini semacam tasmi' begitu ya. Wallahu a'lam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair, lebih baik dengan, lebih dermawan dengan suatu kebaikan daripada angin yang dilepas, angin yang dihembuskan. Nah, ini kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih di bulan Ramadan, dan kita insyaallah semoga Allah azza wajalla memberikan kepada kita karunia umur panjang dan berkah ya, sehingga kita juga bisa mendapatkan Ramadhanat, dan besok mungkin sekitar sebulan lagi mungkin ya, atau kurang, akan kita masuki biidznillah bulan Ramadhan ya. Semoga Allah azza wajalla memberkahi umur kita. Nah, dan ini salah satu kebiasaan Rasulullah, yaitu apa? Tadarus Al-Quran, membaca, menghafal Al-Quran, dan juga beramal baik, diantaranya adalah apa? Bersedekah. Nah, baik, insyaallah kita lanjutkan dari sini pada kesempatan yang lain. Baik.